Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwafiduna zani wa'asakumullah. Kita kemarin sampai kepada penjelasan tentang Al-Kibar. Sekarang kita masuk pada babu zikril ujbi. Jadi membacanya adalah Al-Ujb. Babu zikril Al-Ujbi. Kalau ajaba yang masternya ajaban itu yang artinya kagum, ya. Ajaban li amil mu'min, misalnya ajaban itu kagum atau mengagumi. Tapi kalau al-ajbu maknanya adalah ijabun nafsi atau al-kibru, ada kesombongan, bangga diri. Ya, bangga diri. Ada perbedaan. Jadi bab ini masih dekat dengan bab sebelumnya. Dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Wa qalillahi ta'ala. Di buku ana ada bantuan harakat wa qawli. Karena ataf kepada dzikri babu dzikri uji. Maka babu qaulillahi ta'ala begitu. Ya. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan atau mereka itulah orang-orang yang min adzabi rabbihim. Dari adab Rabb mereka musyfiqun. Musyfiqun kita lihat makna Imam Katsir dalam tafsirnya adalah khaifuna wajiluna. Khaifun adalah orang-orang yang takut. Wajilun gemetar takut, ya. Jadi walladzina hum dan orang-orang yang hum mereka min adzabi rabbihim dari adab Rabb mereka khaifun. Mereka adalah khaifuna, ada rasa gemetar dan takut. Surat Al-Ma'arij ayat ke-27. Kalau melihat lafal dohir ayat ini, mungkin kita sulit menghubungkan dengan apa bab yang menjelaskan tentang dosa ujub. Ya. Sebab ayatnya di sini tidak ada kalimat yang menunjukkan ke ana, ke apa, ke arah sana. Secara sharih. Sebab ayat ini hanya memberikan makna kepada kita alladzina hum, orang-orang yang hum mereka min adzabi rabbihim dari adab Rabb mereka musyfiqun, mereka adalah takut. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir juga ini tidak dijadikan hujjah sebagai dalil sebagai apa namanya untuk menjelaskan dosa besar ujub atau Imam Dhabi dalam kabirnya atau yang lain. Tetapi di saya adalah Imam Ahmad membawakan ini sebagai apa namanya dalalah yang tersirat Karena ujub ini termasuk perbuatan dosa, ya, yang mestinya seorang hamba itu takut. Maka orang yang beruntung adalah orang yang musyfikuna min azab rabbihim. Orang yang takut terhadap azab Rabb mereka. Orang yang takut terhadap azab Rabb mereka. Termasuk adalah perbuatan ujub. Ya. Kalau kalian kembali kepada ayat-ayat sebelumnya. Dengan surah Al-Ma'arij ya. Kalau Imam Bukhari mengelompokkan ayat dari ayat 19. Sampai kepada ayat ini. Ayat ke-27. Innal insana khuliqa halu'a. Sunnya manusia diciptakan dalam keadaan halu'a. Halu'a bahasa kita sering diartikan dengan keluh kesah. Idza masa syarru jazua. Ini sebagai tafsirnya atau tafsirnya ialah idza masa syarru, ketika keburukan menimpa mereka. Ketika musibah menimpa mereka, jazua. Manusia itu dalam keadaan berkeluh kesah. Kadang-kadang sampai kesal. Idza masa al khair, ketika menimpa kepada mereka al khair, kenikmatan yang banyak, mungkin hartanya melimpah, rezekinya banyak, penanya banyak, atau nikmat-nikmat yang lain, manua, ya, mereka tidak mau berinfak, tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Ini sifat-sifat yang jelek. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Orang salat. Alladuhum ala salatihim khosh daimun. Yaitu orang-orang yang mereka di dalam salatnya daimun. Salatnya daimun. Daimun, kalau kita lihat tafsir Imam Al-Katsir adalah ayah hafiduna ala awqatiha wa wajibatiha. Orang-orang yang salat mereka terus menjaga waktu salatnya, menjaga wajibat-wajibatnya, kewajiban-kewajiban salatnya, tentunya ada rukunnya. Jelas wajib saja wajibat dijaga, apalagi rukun-rukunnya. Kemudian dikatakan yang murad yang dimaksud dengan daimun adalah qila al-murad bid-dawam, yang dimaksud dengan dawam terus-menerus adalah apa? Adalah as-sukun wal khusyuk. Orang yang solatnya tenang, orang yang solatnya khusyuk. Ini yang dipuji, yang dipuji. Walladina fi awalihim hakum ma'lum. Orang-orang yang di dalam harta mereka terhadap hak al-ma'lum, al-ma'lum, hak yang telah ditentukan. Itu lisa'il wal marhum. Ada hak orang-orang fakir, ada hak orang-orang miskin, ada orang-orang yang memang meminta-minta, wal marhum, wal mahrum maksudnya, wal mahrum, dan orang-orang yang tidak minta-minta, hajat mendesak, tapi karena ada keperwiraan, ya, maka dia tidak minta-minta. Orang kaya mesti tahu, si fulan adalah orang miskin, tapi enggak pernah minta-minta, karena dia memang orang yang tidak mau untuk minta-minta. Itu ya tetap dikasih. Nah, ini orang yang hartanya mendapat keberkahan. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang-orang yang mereka membenarkan, meyakini adanya yaumuddin, yaumul jaza, hari pembalasan kelak, yaumul akhirah. Baru masuk pada ayat yang tertera di sini, walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Mereka itulah orang-orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wallah alam, ini saya adalah secara cakupan saja bahwa ayat ini bisa dijadikan dalil untuk dalil al-ujub, karena ujub termasuk perbuatan yang tercela, ya, yang menyebabkan adab. Mestinya orang yang beriman itu takut berbuat demikian, karena orang yang beriman adalah yang dengan adab Rabb mereka, mereka khaifun, ya, wajilun, dalam keadaan takut. Ini saya maksudnya seperti itu. Jadi secara tersirat bahwa ayat ini dijadikan dalil tentang larangan ujub. Ya. secara tadamun saja tercakup di dalamnya. Kemudian Imam Muhammad rahimahullah membawakan hadis Ru'yan ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Al-halaku fi snabaini. Kebinasaan itu ada pada dua hal. Al-qunut wal-ujub. Al-qunuti boleh, al-qunutu boleh. Kalau al-qunuti itu badal isnain. Ya, al-qunuti wal-ujub. Membahasanya bukan qanut ya. Kalau yang dibaca qanut, qanut tidak harokat satu aja, itu ismul wasfi, isim sifat. Orang yang berputus asa. Ya. Sama dengan qanit, sama dengan qanitun atau qanitun, qanutun. Ya. Ini isim sifat. Orang yang putus asa. Kalau kunut, kofnya di dhammah, ini masdar. Ya, kunut seperti ruku, sujud, ya, julus. Ini dibaca kunut. Kunut maknanya adalah al-ya'su min kulli khair. Al-ya'su min kulli khair. Takut kepada apa? Takut untuk mendapatkan ada putus asa, putus asa untuk mendapatkan semua kebaikan. Atau dari setiap kebaikan dia berputus asa. Berputus asa untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah terlanjur banyak dosa. Ini termasuk dosa besar. Ya. Jadi di sini ada dua hal yang tercakup dalam hadis. Yang pertama ada al-qunut, ya. Orangnya disebut qunut. Itu berputus asa dari rahmat Allah. Ini termasuk dosa besar. Yang itu nanti ada bahasan sendiri di dalam kitab itu. Ya, pada halaman ke-7. Halaman ke-7. Tapi sekedar singgungan menyinggung saja. Terkait dengan al-qunut. Ini termasuk dosa besar. Imam Abdullah bin Mas'ud al-Anhu di mana beliau menyatakan bahwa akbarul kabair al-isyraku billah wal-amnu mimakrillah wal-kunut min rahmatillah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa akbarul kabair, dosa yang terbesar dari dosa-dosa besarnya ada adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wal-amnu mimakrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal-kunut min rahmatillah, kemudian putus asa dari rahmat Allah. Jadi al-kunut termasuk dosa. Dosa ya. Itu pula ucapan Abdul bin Abbas. Ya. Atau dalam ayat Quran pun telah jelaskan. Wala te'asu mirahillah, innahu la ye'asu mirahillah ilal kaumul kafirun. Dalam surat Yusuf ayat 87. Itu sekedar menyinggung saja. Karena itu ada apa namanya pembahasan sendiri di belakang. Jadi yang dibahas di sini atau yang disinggung di bab ini adalah al-ujub, adalah ujub. Jadi ujub termasuk sama seperti al-qunut, termasuk perbuatan yang dilarang, yang diharamkan. Kemudian dalil yang kedua atau dalil yang kedua, dalil hadis ini, hadis yang pertama ini adalah bahwa termasuk yang akan bisa membinasakan adalah al-ujbu. Al-ujbu ternyata dalam hadis ini akan mengantarkan kepada al-halak. Sebab Rasulullah menyatakan al-halak fi snataini. Kebinasaan itu ada dua hal, ya. Yang pertama al-qunut, putus asa dari rahmat Allah. Kedua adalah al-ujub, adalah bangga diri. Itu hadis yang pertama. Hadis kedua an Abi Bakrah anna rajulan dzakara 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasna 'alaihi rajulun khairan. فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قضأت عنق صاحبك قضأت عنق صاحبك ردده مرارا ثم قال إن كان أهلكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله وكذا إن كان يرى أنه إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي ولا أزكي على الله أحدا رواه البخاري ومسلم. Kemudian an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah. Anna rajulan, disebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki yang disebutkan di sisi Nabi zakara inda Nabi. Jadi menyebutkan di sisi Nabi SAW, fasna alaihi rajulun khairan. Maka kemudian memuji alaihi padanya rajulun, seseorang khairan, tentang kebaikan. Waihaka qada'ta unuqa sahibika. Maka Nabi SAW kemudian menyatakan, waihaka. Apa waihaka? Waihaka sering tidak dikatakan celaka. Ya. Waihaka itu adalah kalimatun tuqal litarahum liman waqa'a minhu amrun la yastahiqu. Ya. Jadi, waihak itu adalah sebuah kalimat tak. Kalimat untuk qalu litarahum, disebutkan, dikatakan untuk menyatakan adanya rasa kasihan, ya, bagi orang yang dia terjatuh pada perkara yang tidak semestinya, ya. Orang yang semestinya tidak terjatuh tapi dia terjatuh, dikatakan wayhak, celaka kamu. Punya ada orang yang sudah tua tapi terus mainan, terus mainan-mainan yang cenderung pada kemaksiatan. Ya, orang tua itu mestinya tambah baik, orang tambah tua mestinya baik. Maka tepat kalau dikatakan waihak, celakalah kamu. Orang tua itu mesti kan tekun ibadah, malah senangnya apa-apa, meluyur, main-main terus, umpamanya. Waihak. Ini waihak, jadi kasihan. Tapi menunjukkan kecelakaan bagi orang tadi. Wah, ya kecelakaan kamu. Karena dia tidak semestinya berbuat demikian, tapi kemudian berbuat kejelekan. Ya, wayahak. Ini kalimat wayahak. Qata'ta unuqa sahibik. Engkau telah memutus leher saudaramu. Jadi ketika seorang tadi memuji orang lain, ya, memuji akan kebaikannya, maka Rasulullah langsung mengatakan kepada dia, wayahak, celaka kamu. Maksudnya tidak sepatutnya kamu memuji-muji orang itu seperti itu. Ya. Qata'ta 'unuqa sahibika. Engkau telah memutus leher saudaramu. Pakai kata kinayah barangkali, ya, istilahnya. Gambaran. Sebab itu adalah suatu perbuatan yang akan menyebabkan sahabatmu itu apa? Terjatuh dalam perbuatan dosa. Bisa hapus pahalanya. Sebab setelah dipuji-puji, dia akan bisa bangga diri. Kalau bangga diri, itu akan menyebabkan gugurnya pahala. Nah, ya. Maka pakai bahasa qata'ta 'unuqa sahibika. Raddadahu miraran. Nabi SAW mengulang-ulang. Raddadahu mengulang-ulangnya miraran berkali-kali. Jadi, waihak Kotak tahu nak kosabika sampai berulang-ulang disebutkan. Ya. Sumakola kemudian setelah beliau sallallahu mengucapkan wayahak qata'ta hunuka sahibik sampai berkali-kali, kemudian beliau sallallahu menyatakan in kana ahadukum madihan la mahalata falyakul ahsabu kada wa kada. Kemudian beliau sallallahu menyatakan in kana ahadukum, kalau seandainya ada seorang dari kalian madihan yang memuji lama halata, yang memang tidak bisa tidak, lama halah ila buddha, yang memang harus memuji kepada dia, perasaan dia. Falyakul, maka hendaklah mengucapkan ahsabuhu kada wa kada. Jadi enggak boleh dengan kalimat jazm. Apa jazm? Kalimat pasti. Wah, dia mesti ada orang baik. Masalah orang yang baik. Dengan kalimat jazm. Kalimat yang menunjukkan kepastian. Itu enggak boleh. Maka supaya menyatakan ahsabuhu kada wa kada. Saya kira sebulan ada orang yang gini-gini-gini nih. Sebulan ada orang yang baik. InsyaAllah. Bagaimana seperti itu? Tidak pakai pujian langsung. Wah, sebulan ada orang, masya Allah, orang baik. Jadi kalimatnya kalimat jazm. Ya. Jadi kalau seandainya ada di antara kalian akan memuji seorang, falyakul ashabu kada wa kada. Ya. In kana yara annahu kadzalik, kalau memang dia yakin, in kana yara, kalau dia memang kemudian yakin, orang tadi yakin yara, ini kan ilmu ara, yara itu yang punya mana apa termasuk af'alul qalb, af'alul qulub, ya, fi'il yang pelakunya itu hati. Yang punya mana al-yakin. Al-yakin. Ini yaro. Ya. Ra'a yaro. Tapi ra'a yaro ini nanti kadang-kadang perbuatan fi'ilnya pelakunya itu hati. Seperti di sini. Kadang-kadang pelakunya, fa'ilnya itu adalah apa namanya? Dhahir. Ya. Mata kita. Ya. Seperti nanti kalau ada bab yang menjelaskan tentang bahwa kaum muslimin dia memiliki amal kelak, dia yang akhir akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawal qamar yaumal badr. Innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian nanti akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Jadi melihatnya di situ dengan mata. Jadi ra'yara di sini adalah artinya yakin. Kalau di sini, in kana yara'anu kadzalik, kalau memang ia yakin bahwa dia adalah memang demikian, memang betul-betul baik, wahsibullah, maka cukuplah Allah yang menilainya. Ya, Allah yang menilainya. Yang memperhitungkannya, wa la zakki 'ala Allahi ahada, dan saya tidak akan memberikan tazkiyah kepada seorang pun dengan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Saya uzaki kan sering tidak jadi bahasa kita, dan saya tidak akanlah memberikan tazkiyah kepada seorang akan kebaikannya dengan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil yang kedua. Rawal Bukhari wa Muslim. Kalau kita melihat penjelasan Imam Al-Kastalani. Apa? Ya, dalam Fathul Bari membahkan ucapan Ibnu Battal, hasul nahi anna man afrata fi madhin ahar bima laysa fihi lam ya'man 'ala al-mandhuh al-'ujj lidunhi annahu bitilkal manzilah farubbama di'a al-'amal wal ijtihad fil khair ittikalan 'ala ma wasafa bihi. Berkat Al-Imam Al-Habib mengutip ucapan Ibnu Battal terkait dengan hadis di atas. Hasilun nahi, yang menjadi sasaran larangan, anna man afadha fi madhin ahad, adalah orang yang berlebihan di dalam memuji orang lain. Bima laisa fih, dengan pujian yang pada dasarnya dia tidak ada di sana. Dia bukan seperti itu kebaikannya. Dan kemudian dipuji-puji melebih kenyataannya. Ya. Jadi orang-orang yang memuji-muji orang lain dengan yang berlebih-lebihan. Lam ya'man min 'alal mamduh al-'ujba. Sebab dia tidak akan aman, yang dipuji tidak akan aman dari sikap ujub. Kalau orang sudah dipuji-puji, nanti akan bisa punya akibat dia terjatuh dalam ujub. Ya kalian, ketika ketemu orang, orang itu biasa-biasa, tapi ketika orang itu memuji-muji antum, antum kemudian merasa apa? Wah, merasa bangga. Hatinya jadi besar. Jadi besar. Jadi semangat kadang-kadang. Oh, karena apa? Karena dipuji. Ya. Jadi, orang yang dipuji tidak aman dari ujub nanti. Lidhannihi annahu fi tilkal manzilah, karena dia kemudian punya anggapan bahwa dia ada pada kedudukan seperti itu, kedudukan yang baik. Buktinya orang itu pada memuji saya. Jadi saya adalah orang yang baik, padahal tidak. Ini berbahaya. Warubama di'al amal wal istiyad fil khair. Bahkan bisa jadi di'al amal. Dia akan kehilangan amalnya. Ya. Dia akan mengabaikan beramal kebaikan yang lain. Wal istiyad fil khair. Dia akan kehilangan kesempatan untuk menambah kebaikan. Karena apa? Ittikalan ala ma wasabi, karena dia bersandar kepada apa yang disifatkan orang lain kepada dirinya. Ya, dia sudah banyak dipuji-puji kebaikannya, maka dia merasa cukup. Ya. Kemudian bahkan dia bangga dengan yang telah dimilikinya, maka dia tidak mau menambah amal-amalan yang lain. Maka ini tidaklah dibenarkan di dalam syariat. Bahkan dalam hadis, mungkin antum pernah baca Riyadhus Shalihin, ya, sudah sampai sana apa belum, bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan, idza raaitumul maddahin, kalau kalian melihat adanya orang yang pada memuji-muji, fahsu fi wujuhimul tab, apa pak, fahsu, hasayasu itu romayarmi, fahsu fi wujuhim, maka lemparlah pada wajah-wajah mereka at-turab, dengan debu, seperti disawuri debu pak, bahasa kita. Ya, ini dalam hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kalian melihat orang-orang pada memuji kamu, misalnya, kamu lempar saja mereka dengan debu, sawuri debu. Sampai seperti itu. Sebab ini perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan yang tidak baik. Sebab akan mengantarkan yang dipuji-puji tadi terjatuh ke dalam al-ujub, ya, sikap bangga diri. Maka ini tidaklah diperkenankan. Waktunya tinggal sedikit. Kita terjemah saja ya. Kemudian wali Ahmad. Kemudian hadis Imam Ahmad dengan sanad yang jahid dari Al-Haris. Kalau tidak ada harokat di situ. Wali Ahmad bi sanadin jahidin anil Haris Ibni Muawiyah annahu qala li Umar radhiyallahu anhu innahum kanu yurawidunani. Ada yang pakai kalimat araduni wa fil madi alal qasas faqala ahsha an tuqassa fatartafi'a alaihim fi nafsika summa taqassa fatarfa'a hatta yuhayyila ilaika annaka faqahum fi manzilati suraya fayadu'aka Allah azza wa jalla tahta aqdamihim yawmal qiyamah biqadari dhalika. Wali Ahmad dan hadis Imam Ahmad dan sanad yang jahid dari Al-Haris bin Muawiyah anau qala, bahwa beliau berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anahum kanu yurawidunani, bahwa mereka waktu itu yurawidunani, apa yurawidunani, menghendaki kepadaku, menghendaki alal qasas, adanya kisah-kisah yang disampaikan. Faqala, maka beliau mengatakan, asha antuqassu fatartafi'a alaihim, saya khawatir. Aku khawatir kalau dikisahkan kepadamu, fatartafi'a alaihim, maka engkau akan merasa lebih tinggi di atas mereka, fi nafsika, pada dirimu. Ya. Saya enggak maulah, khawatir kalau saya sebutkan kisah-kisah mereka, nanti kau akan menjadi bangga diri. Ya. Kemudian, summa taqussu, kemudian kau nanti akan juga mengkisahkan, fatartafi'a, maka kau kemudian akan merasa tinggi, ya, merasa terhormat, hatta yuhayyila ilaika, sampai terjadi pada dirimu khayal, terjadi khayal pada dirimu, annaka faqahum, bahwa engkau adalah faqahum, di atas mereka, fi manzilati suraya, pada kedudukan di dunia ini. Suraya apa? Kalau suraya apa turaya? Ya. Suraya kalau pakai alif itu bintang. Kalau suraya itu maknanya adalah bumi ini, bumi. Ya. Jadi engkau akan engkau kalau disebutkan kisah itu, maka akan menjadikan kamu bangga, merasa besar, merasa terhormat, sampai-sampai kemudian terjadi khayal padamu bahwa engkau adalah di dunia ini adalah punya kedudukan yang seperti itu, punya kedudukan yang hebat. Ya. Akhirnya fayadu'akallah, Allah akan meletakkanmu atau menjadikanmu tahta aqdamihim, di bawah orang-orang itu yang kau anggap rendah. Yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah kelak, biqadari dzalik, karena hal itu tadi. Ya. Jadi ketika Umar bin Khattab diminta untuk mengisahkan suatu kisah, tidak mau, karena khawatir kalau dikisahkan engkau akan jadi sombong. Ya. Jadi kalau antum di kampungnya, wah, di kampung saya Salafi cuma ana saja, yang lain enggak ada. Nah, ini berbahaya, Pak. Kalau kamu berkata demikian. Jadi maksudnya menyatakan itu adalah untuk ujub atau maksudnya adalah sekedar khobar saja, ya. Tapi bisa berbahaya. Kalau kemudian bangga diri, wah, di kamu ana enggak ada, yang lain sudah ana salafnya. Ini bisa berbahaya, Pak. Jadi hati-hatilah kalau mau mengatakan kebaikan-kebaikan dari diri kita masing-masing. Dan sampai terjatuh ke dalam sikap ujub ini. Ini berbahaya. Terakhir, walil bayhaqi an Anas radhiyallahu anhu marfu'an, "Lam tudnibu la hiftu 'alaikum ma huwa ashadu min dhalikal 'ujb." Walil bayhaqi, dan kemudian dalam hadis Imam Bayhaqi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, marfu'an, hadis marfu', di sini yukhtalaf, ya, ada yang melemahkannya karena di dalam perawinya ada Salam bin Abi Suhbah, yang dilemahkan oleh para ulama di antara Imam Bukhari. Hadis ini hadisnya Salam bin Abi Suhbah adalah hadis mungkar kebanyakannya. Jadi hadis ini ada yang mengatakan tidak bisa dijadikan hujjah, wallahu alam. Lalam tudnibu, seandainya pun kalian tidak berdosa, lahiftu alaikum, pasti aku khawatir kepada kalian, ma wa asyaddu min dalika, yang lebih besar daripada itu. Apa? Al-ajbu. Itu sikap ujub. Jadi kalaupun kalian dalam keadaan bersih dari maksiat, kamu tidak pernah mencuri, tidak pernah minum, tidak pernah mencela orang, tidak pernah menyakiti orang tuanya, dan seterusnya. Itu enggak usah disebut. Ya, ini berbahaya. Aku lebih khawatir dari itu semuanya, apa? Itu al-ujbu. Sikap ujub. Ujub. Jadi la lam tudnibu, seandainya pun kalian tidak berbuat dosa, lahiftu alaikum, pasti aku khawatir kepada kalian, mawasyad min dalika, yang lebih besar rasa takutku dari kalian terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tadi yang diharamkan. Apa? Yang lebih dikhawatirkan adalah al-ujbu. Wa al-ujbu. Ya, sikap ujub. Jadi kalaupun kalian sudah merasa aman dari perbuatan-perbuatan maksiat, tidak minum, tidak pernah merokok tidak pernah, apalagi yang lain. Tapi kalian harus hati-hati, jangan sampai terjatuh ke dalam sikap al-ujub. Ya. Sebab di sini sampai dikatakan, laulam tudnibu, seandainya pun kalian tidak berbuat dosa, lahiftu alaikum, pasti aku khawatir kepada kalian, mahu asyadu min dzalika, yang lebih besar kekhawatiranku dari terjatuh ke dalam dosa-dosa tadi. Apa? Itu al-ujub. Perbuatan ujub. Ya. Inilah secara singkat tentang bahaya ujub. Itu saja karena waktu sudah lewat, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.